Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pembahasan masih seputar adab qada'il hajah, adab buang air. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan beberapa adab buang air, di antaranya seorang yang buang air besar atau buang air kecil dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah al-Musyarrafah, memiliki kehormatan dan kesucian yang di antara adab yang diajarkan oleh Islam, seorang dilarang untuk buang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Demikian pula orang yang buang hajat hendaklah dia menutup tubuhnya, jangan sampai auratnya terlihat oleh orang lain. Jangan sampai terlihat auratnya oleh orang lain. Demikian pula orang yang keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, seorang mengucapkan ghufranaka. Disebutkan di sini wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaidi qala ghufranaka akhrajul khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC, keluar dari kamar kecil, beliau mengatakan ghufranaka, yang artinya aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang lima dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Hadis ini adalah salah satu dari adab ya orang buang air, yaitu seorang mengucapkan ghufranaka, meminta ampun kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk buang air, ini adalah nikmat dari Allah. Dan masih terlalu banyak nikmat yang belum kita syukuri sehingga kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها رجس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. Dan dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kamar mandi, lalu beliau memerintahkan aku untuk mendatangkan 3 batu. Ibn Mas'ud termasuk ya dari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking seringnya Ibn Mas'ud dan ibunya mondar-mandir keluar masuk rumah Rasulullah, orang yang tidak tahu menyangka kalau Ibn Mas'ud dan ibunya termasuk dari keluarga Nabi. Yeah. Rasul ketika buang hajat memerintahkan Ibn Mas'ud untuk mendatangkan 3 batu. Kata Ibn Mas'ud, saya dapatkan 2 batu dan tidak mendapatkan yang ketiga. Maka saya mendatangkan untuk beliau rausah, kotoran binatang. Mungkin yang dimaksud kotoran binatang sudah mengering, mengeras. Ya. Karena kotoran binatang seperti kotoran sapi itu kalau sudah mengering itu kan kayak batu. Ya. Kalau sudah mengering itu kayak apa namanya, dia keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran binatang tadi. Disebutkan pada riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa itu adalah kotoran himar, kotoran keledai. Karena kotoran keledai, kotoran kuda, kotoran bighol ini termasuk dari kotoran binatang yang ya bisa menimbulkan apa? Madarat ya. Misalnya orang luka menginjak kotoran kuda bisa terkena apa? Tetanus ya kan? Juga kotoran binatang yang haram untuk dimakan dagingnya itu apa? Itu najis. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran binatang tersebut. Ar-Rasul mengatakan innaha riksun. Sesungguhnya kotoran binatang ini najis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad serta Ad-Daruqutni memberi tambahan. Rasulullah mengatakan i'tini bi ghairiha. Datangkan kepadaku selain ini, artinya kan baru 2 ya. Yang satu tadi ketiga, yang satu itu kotoran binatang dan Rasulullah tidak memakainya. Rasul memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mencarikan 1 lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa bercebok itu tidak harus dengan air. Boleh dengan batu, dengan tisu, dengan kain, atau dengan satu lain yang suci dan menyerap. Adapun suci tidak menyerap seperti kaca, tidak boleh. Atau sesuatu yang menyerap tapi itu terhormat, ya roti misalnya. Ya, bisa menyerap tapi itu sesuatu yang terhormat. Karena orang apabila menggunakan roti untuk bercebok ya hilang pemanfaatannya. Ya hilang pemanfaatan dari roti tersebut. Kemudian jumlah ya. Jumlah batu yang digunakan untuk bercebok itu minimalnya 3. Sekiranya belum bersih tambah ya 2 lagi 5. Yang jelas ya jumlahnya itu ganjil. Apakah batu yang akan digunakan untuk bercebok itu harus dicuci dulu? Jawabannya tidak. Karena batu itu hukum asalnya itu suci. Batu itu hukum asalnya suci. Sehingga gak perlu dicuci dulu baru untuk bercebok. Kemudian apakah bolehnya bercebok dengan batu ketika tidak ada air? Jawabannya tidak. Sampai pun air itu banyak dan orang bisa menggunakan air, boleh-boleh saja orang bercebok dengan batu. Dan ini kemurahan dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maaf, tempat yang keluar darinya kotoran misalnya masih bau, setelah seorang bersepuh dengan batu, itu sudah dianggap bersih menurut syariat. Ya, dianggap bersih menurut syariat. Ketika syariat membolehkan bersepuh dengan batu yang minimalnya 3, kemudian maaf, tempat yang keluar darinya kotoran misalnya masih bau, sudah dihukumi tahir, ya bersih. Dalam hadis ini ada beberapa faedah bahwa bercepok dengan batu minimalnya 3 batu. Bercepok dengan batu minimalnya 3 batu. Kemudian tidak bolehnya bercepok dengan kotoran binatang. Terus yang lainnya enggak disebutkan. Kotoran binatang enggak boleh. Ya. Terus apa saja yang enggak boleh? Ya sesuatu yang terhormat tadi, kayak misalnya kue ya, atau pisang atau jeruk digunakan untuk bersepok gak boleh. Atau sesuatu yang kata ulama tidak bisa menyerap, kayak kaca. Orang bersepok misalnya dengan gelas misalnya kan, jangan ya. Tapi dengan misalnya batu bata atau dengan batu, ini boleh. Seperti ini boleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayastanjiya bi'azmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhiran Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bercepok dengan tulang atau dengan kotoran binatang. Nabi mengatakan innahuma la yutahhiran. Keduanya tidak mensucikan. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa yang namanya tulang dan kotoran binatang adalah ta'amul jin. Makanannya apa? Jin. Nah, seperti apa cara makannya kita enggak ngerti. Kok tulangnya utuh-utuh saja, ya kan? Kotoran binatang juga utuh-utuh saja, kok dikatakan makanan jin? Kita katakan wallahu alam, seperti apa kita tidak tahu. Kalau syariat, kalau Rasul menghabarkan seperti itu, ya kita harus apa? Percaya. Ya. Kan ini perkara gaib yang harus kita percayai. Jadi tidak boleh seorang bersepok dengan kotoran binatang dan tulang. Disebutkan dalam satu riwayat, innahuma min ta'amil jinni. Innahuma min ta'amil jinni. Tulang dan kotoran binatang termasuk makanan jin. Jadi jin itu makan. Jin itu juga mati, jin itu juga beranak pinak seperti manusia. Di antara dalil bahwa jin itu makan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjaga harta zakat pada suatu malam didatangi oleh jin yang menjelma seperti sebagai manusia. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Orang tadi pun memelas dengan mengatakan, lepaskan saya ini orang miskin, keluarga ya kelaparan, karena zakat itu untuk orang miskin ya. Sudah dia dilepas. Keesokan harinya Abu Hurairah cerita kepada Ar-Rasul. Ar-Rasul mengatakan nanti malam akan datang lagi. Abu Hurairah belum tahu kalau ini jin yang ingin mencuri dari harta zakat. Ya. Sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan nanti malam akan datang. Baru yang ketiga kali Abu Hurairah tidak mau melepaskan. Ini sudah 3 kali kamu. Tidak akan saya lepaskan. Kata jin yang menjelma manusia tadi mengatakan, lepaskan saya. Saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kamu baca ya, tidak akan diganggu oleh jin. Kamu membaca ayat kursi ketika kamu akan tidur. Pergi orang tadi, dilepas oleh Abu Hurairah. Keesokan harinya Abu Hurairah bercerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia jujur ceritanya kepadamu tapi dia pendusta. Artinya yang ini benar. Yaitu orang kalau mau tidur, dia membaca ayat kursi, dia tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh jin. Intinya bahwa jin itu makan kayak manusia. Ya. Makanya orang kalau makanannya jatuh, sekiranya masih bisa ada yang dibersihkan, diambil, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan disantap oleh setan. Tersebut dalam hadis, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha fala yada'aha disyaitan." Apabila makanan salah seorang kalian jatuh, ambillah. Jangan biarkan makanan tadi untuk santapan setan. Ya. Sampai seperti itu permusuhan kita terhadap setan. Makanan yang jatuh pun jangan kita biarkan untuk santapan setan. Artinya bentuk permusuhan yang sengit antara kita dengan setan. Ya. Kemudian ada kisah disebutkan dalam syarah hadis ini untuk menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu ada seorang makan, kemudian ada sesuatu dari makanannya jatuh. Ketika akan diambil itu makanan gelundung. Ketika akan diambil oleh orang itu seolah-olah ada yang apa? Menahannya. Bisa jadi ini adalah jin atau setan yang akan merebut makanan tadi. Ya. Jadi intinya Pak, jin itu apa? Makan, jin juga beranak pianak. Jin bisa menjelma sebagai manusia. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan hadis, bagaimana dengan ayat, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Yang namanya jin dan golongannya itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Jin lihat kita, kita enggak lihat jin. Sementara di sini Abu Hurairah melihat jin. Ya. Jawabannya. Betul, kita tidak bisa melihat jin pada bentuk aslinya. Adapun kalau dia sudah menjelma sebagai anjing hitam atau ular atau berbentuk orang, bisa. Adapun bentuk aslinya, ya, enggak bisa. Mungkin ada dari kita yang pernah diweruhi. Ya, kalau saya pribadi sudah berapa kali diweruhi, ya. Sosok manusia menghilang dalam keadaan bukan karena saya takut atau apa, kemudian tiba-tiba ada pohon bergerak, bukan, kondisi biasa, aman, tiba-tiba muncul sosok, ya, kemudian menghilang. Bisa jin itu menjelma sebagai manusia, ya, bisa menjelma. Adapun dalam bentuk aslinya kita tidak bisa melihat. Jadi ayat yang mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya jin itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Wallah alam, maksudnya dalam bentuk aslinya. Adapun kalau sudah menjelma, ya tadi contohnya Abu Hurairah melihat jin menjelma manusia. Kalau enggak diberitahu oleh Nabi, ya Abu Hurairah tidak tahu kalau itu apa, jin. Pernah juga ketika Rasulullah sedang sholat malam, datang ifrit ingin memberangus, ingin membakar Rasulullah. Maka langsung dicekik oleh Rasulullah sampai keluar lidahnya. Sampai dinginnya lidahnya ifrit itu mengenai apa, lidahnya itu mengenai tangan Rasulullah, dingin. Rasulullah hampir-hampir saja ingin mengikat ifrit ini di tiang masjid kota Madinah. Dan ketika Rasul ingin mengikat jin ifrit ini di tiang kota Madinah, teringat dengan doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Allah, berilah aku kekuasaan yang tidak pantas engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Akhirnya Rasulullah melepas ifrit tadi. Andai kata Rasulullah mengikatnya, mungkin orang-orang Madinah akan melihat jin ifrit ya diikat di tiang kota, di tiang masjid kota Madinah. Kemudian di antara faedah dari hadis tadi, keutamaan membaca ayat kursi. Bahkan ayat kursi barakallahu fikum adalah a'dhamu ayah fil Quran. Paling agungnya ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ayat kursi memuat asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat kursi ada dua nama Allah yang a'dham, terbesar. Yang kalau seorang berdoa dengan menyebut dua nama tadi, insya Allah dikabulkan. Yaitu nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kata sebagian ulama, nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah termasuk dari nama-nama Allah yang terbesar, yang kalau orang mohon kepada Allah, jaluk kepada Allah dengan menyebut dua nama ini, akan dikabulkan permohonannya. Ya. Ayat kursi dibaca ya selesai sholat fardu, dibaca ketika orang akan istirahat, mau tidur, sekarang baca ayat kursi. Kemudian apakah Abu Hurairah belajar dari jin? Karena sebagian orang mengatakan ini bukti bolehnya kita belajar dari orang yang menyimpang, boleh, dari orang jahat boleh. Abu Hurairah sendiri menimba ilmu dari apa? Jin, ya, dari jin. Jawabannya bukan. Abu Hurairah bukan menimba ilmu dari jin, menimba ilmu dari siapa? Rasulullah. Kalau Rasul tidak membenarkan, tidak cerita, ya, sadaqaka wa huwa kadzib, Abu Hurairah tidak akan percaya. Jadi Abu Hurairah itu belajarnya bukan kepada jin, tapi kepada siapa? Rasulullah. Jadi sangat keliru kalau orang mengatakan bahwa berlandaskan hadis ini boleh-boleh saja orang nimba ilmu dari siapapun. Karena yang namanya ilmu ibarat barangnya hilang, ya, dimanapun ditemukan diambil. Kita katakan gak bisa. Yang namanya ilmu ini agama. Jangan asal comot, jangan asal kita menimba ilmu dari orang yang gak jelas. Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Yang namanya ilmu ini adalah agama. Lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Enggak semua orang yang jalan kemudian kita hentikan, tolong Pak berhenti, saya mau ya meminta fatwa. Oh, enggak bisa. Tidak semua orang yang tampil di televisi, tampil di radio, atau dia menjadi penceramah kondang, kemudian kita mengambil ilmu darinya, tidak bisa. Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Yang namanya ilmu ini adalah agama. Jangan asal comot, tapi kita melihat, memilih dan memilah dari mana kita mengambil agama kita. Kemudian barakallahu fikum, di antara faedah hadis tadi ya, bolehnya orang bekerja di malam hari. Abu Hurairah berjaga zakat kan kerja ya, di malam hari. Dan kebiasaan pencuri itu kan nyolong di apa? Di malam hari, memanfaatkan lalainya manusia. Ya. Ini boleh bekerja di malam hari. Karena ada sebagian orang katakan gak boleh kerja malam hari. Allah kan jadikan siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Kita katakan iya, memang siang hari itu umumnya orang beraktivitas, ya. Malam hari umumnya orang istirahat. Tapi bukan berarti kalau orang di siang hari dia tidur, di malam hari dia kerja, kemudian dilarang. Nah, mereka-mereka yang lembur malam hari atau pas jaga malam, ya. Kan jaga malam itu kerja, ya kan, dapat upah. Supir bis malam misalnya, enggak apa-apa, enggak ada larangan. Di antara dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal, beliau radhiyallahu anhu itu jauh rumahnya dari masjid Nabi. Tapi jauhnya rumah dari masjid tidak menghalangi Mu'adz bin Jabal untuk duduk di majlis Rasulullah. Duduk sampai Isya, kemudian sholat Isya bersama Nabi. Selesai sholat Isya bersama Nabi, sahabat Mu'adz pulang, ngimami di tengah-tengah kaumnya. Dan qadarullah wa ma syaa fa'al. Mu'adz ini ya mungkin anak muda yang kuat, ya kan? Beliau ngimaminya itu panjang. Sampai ada orang yang keluar dari shaf sholat sendiri. Mu'adz bin Jabal diberitahu, Mu'adz bin Jabal ngatakan, "Munafik kamu ini." Ya. Orang tadi enggak terima. Dia mufaraqah mental dari jamaah, bukan karena enggak suka dengan jamaah. Tapi karena saking panjangnya Mu'adz itu dalam bacaannya. Sementara dia mau menyirami kebunnya. Ini menunjukkan bolehnya apa? Kerja di malam hari. Orang tadi yang dituduh munafik oleh Mu'adz enggak terima, lapor pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menegur sahabat Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu akan menjadi juru fitnah ya Mu'adz? Maksudnya apa? Seorang imam ketika dia memanjangkan bacaannya dengan panjang yang melebihi dari yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini akan memberatkan makmum. Yang makmum bisa jadi akan kapok untuk sholat jamaah. Bisa jadi ada orang yang dia sholat di belakang imam di satu masjid, itu yang pertama dan terakhir. Loh kenapa? Panjang banget, kapok. Jangan menjadikan orang lari dari kebaikan. Jangan menjadikan orang lari dari jamaah. Bacanya sedang-sedang saja. Ya. Ingat, di sini tentu jangan ngikuti selera makmum. Kalau ngikuti selera makmum ya umumnya ya, ya kulhu annas itu tak sudah. Ya sedang seperti misalnya wassamai wa tariq sabihis marbil a'la halataka hadis ruas, ini sedang. Walaupun menurut sebagian orang hal ataka sudah ini kiamat, ini panjang banget. Padahal hal ataka hadithu al-wasyah itu sedang. Bolehnya bekerja di malam hari, ya. Meskipun ya malam itu memang umumnya untuk istirahat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna 'ammata 'adabil qabri minhu. Rawahu Ad-Darqutni wal Hakim. Aktsaru 'adabil qabri minal bauli wa huwa sahihul isnad. Walil Hakim aktsaru 'adabil qabri minal bauli. Dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli. Istinzah yakni seorang itu berusaha untuk bersih. Orang kalau kencing ya bersihlah, membersihkan kencingnya. bersihkanlah kalian dari kencing. Artinya orang kalau kencing, ya cebok yang membersihkan dari kencing. Karena umumnya adab kubur itu disebabkan karena air kencing. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, kebanyakan adab kubur itu karena kencing. Ya, orang kencing kemudian tidak cebok. Orang kencing tidak memperhatikan mungkin percikan-percikan yang mengenai tubuh atau pakaiannya. Intinya barakallahu fikum, seorang muslim, seorang mukmin diajari untuk menjaga kebersihan. Kebersihan pakaian, kebersihan tubuh dari najis, karena ini adalah syarat sahnya sholat. Tidak terbayang orang yang dia kencing kemudian tidak cebok sementara ada batu atau ada air kemudian dia sholat. Ya tidak sah. Walaupun dia wudu, walaupun dia itu khusyuk sholatnya, bagus ruku dan sujudnya, kalau tubuhnya ada najis maka tidak sah. Sholatnya tidak sah. Bersucilah kalian dari kencing, karena umumnya adab kubur itu karena kencing. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Ar-Rasul dengan para sahabat waktu itu. Kemudian Ar-Rasul mengambil pelepah korma yang masih basah, kemudian membelah menjadi dua. Kemudian beliau menancapkan masing-masing belahan ini pada dua kuburan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga ini akan meringankan adab keduanya sebelum kering. Ar-Rasul menjelaskan bahwa dua orang yang diadab di kuburannya itu, salah satunya kesukaannya itu mengadu domba, yang satunya kalau kencing tidak cebok. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu melewati dua kuburan tersebut, mengambil pelepah korma yang basah, kemudian menancapkan pada masing-masing kuburan dari belahan ya pelepah korma itu dengan mengatakan, la'allahu yukhafifu anhuma malam ya ibasa. Kama qala alaihi as-salatu wassalam. Semoga ini bisa meringankan adab keduanya selama belum kering. Di sini barakallahu fikum ada faedah bahwa tidak bersih dari kencing menjadi sebab seorang diadab di kuburannya. Dan hadis tadi juga menunjukkan bahwa benarnya adab kubur. Kita yakin dengan adanya adab kubur. Siapapun orang yang mati dikubur atau tidak dikubur, hancur tubuhnya dimakan oleh ikan atau binatang atau hancur entah kemana, kalau memang dia orang yang berhak mendapat nikmat kubur, dia akan mendapat nikmat kubur. Kalau dia memang orang yang berhak mendapat adab kubur, maka dia pun akan merasakan adab kubur meskipun dia tidak dikubur. Dalil-dalil tentang adanya adab kubur sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Api neraka dipaparkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di waktu pagi dan di waktu sore. Dipaparkan. Dipaparkannya neraka, diperlihatkan neraka kepada orang sudah mati, ini kan bentuk apa? Hukuman enggak? Kayak orang misalnya ya diacung-acungkan ini. Ini pisau yang akan ya memotong leher kamu. Kayak apa? Ya kan? Seperti itu. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. dan hari terjadinya kiamat nanti akan dikatakan masukkanlah ya pengikut Fir'aun ke dalam azab yang dahsyat. Berarti diperlihatkan neraka di waktu pagi dan sore itu adalah salah satu bentuk azab di alam kubur. Kalau ada syubhat seperti ini, saya gak percaya dengan azab kubur. Saya ini tukang gali kuburan, juru kunci. Pernah saya menggali kuburan, ternyata di situ sudah ada jenazah yang sudah lama, ya, tinggal tulang belulang. Saya tidak dapatkan di situ taman dari taman sorga atau jurang dari jurang neraka. Saya pegang tanahnya juga enggak panas kok, biasa. Berarti enggak ada azab kubur. Apa jawaban kita? Pak, yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Kalau Bapak ingin ngerti alam kubur, Bapak mati dulu. Itu kuburan, itu masih alam dunia. Adapun yang sedang kita bicarakan itu azab kubur adalah azab di alam barzakh, alam antara dunia dengan akhirat. Kalau orang masih belum percaya, oh saya gak percaya, kita katakan, Pak, kamu ini muslim atau bukan? Sampean ini muslim atau bukan? Kalau sampean ini muslim, lah sampean ketika tasyahud baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam min adabil qabri. Sampean baca ini enggak? Ya, kalau sampean enggak baca ya, memang ya salatnya dipertanyakan sahnya. Kalau sampean baca lah, apa artinya? Oh, di situ kamu sampean mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam min adabi al-qabri. Sudah, gampangan saja, Pak. Kalau Bapak ya, misalnya suatu saat Bapak tidur dengan istri satu ranjang, kemudian suatu saat Bapak bermimpi dikejar-kejar oleh orang jahat yang akan mencelakakan Bapak. Bapak teriak-teriak ketakutan sampai istrinya apa, terbangun kaget, ada apa, ada apa. Kalau istri kamu, Pak, gak ngerti apa yang Bapak alami dalam mimpi, padahal tidur seranjang, tidur berdekatan, ya, padahal itu masih di alam dunia, lalu bagaimana dengan alam apa? Barzah. Yang sama-sama di dunia saja, Bapak gak ngerti, istri Bapak gak ngerti apa yang dimimikan Bapak, apa yang Bapak rasakan dari ketakutan dalam mimpi dikejar-kejar orang. Lalu bagaimana dengan alam barzah, yaitu alam antara dunia dengan akhirat, ya. Jadi barakallahu fikum, hadis yang baru kita baca tadi adalah salah satu hadis yang menetapkan adanya adabul qabri, adanya adab kubur. Orang yang mengingkari adanya adab kubur berarti dia mengingkari dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis tadi Rasulullah menancapkan pelepah korma yang basah. Apakah disyariatkan untuk menancapkan tanaman atau pepohonan atau wit-witan di atas apa? Kuburan. Jawabannya tidak. Karena orang yang meninggal di zaman Nabi itu banyak. Ternyata yang dikasih cuma dua, itu pun pelepah korma, bukan tanaman yang akan cepat kering. Ya kan? Dan tidak ada dari sahabat yang memandang bahwa disunahkannya untuk menanam tanaman di atas kuburan, enggak ada. Ya. Andai kata itu masyru, andai kata itu disyariatkan, tentu para sahabat sudah di situ kita, mendahului kita. Ya, jawaban ulama seperti itu dari dulu. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau memang itu sesuatu yang baik, tentu sahabat, tentu generasi umat ini akan mendahului kita dalam melaksanakan. Tapi ternyata tidak ada asar, tidak ada bimbingan, tidak ada petunjuk dari mereka, sudah. Apa kita lebih paham tentang agama ketimbang sahabat? apa kita lebih bersegera dalam mengamalkan Islam ketimbang sahabat? Gak ada orang kayak sahabat pemahamannya, bersegeranya kepada menjalankan agama ini. Ya. Kemudian barakallahu fikum, tadi sabda Rasulullah, semoga ini bisa meringankan keduanya selama belum kering. Sebagian ulama mengatakan iya, karena kalau sudah kering dahan itu enggak bertasbih. Ya, kalau basah kan ya masih bertasbih, sehingga pengaruh dari tasbihnya dahan mempengaruhi terhadap apa? Mayit yang diadab. Jawabannya ini keliru. Kalau mengatakan bahwa sesuatu yang kering tidak bertasbih, yang bertasbih hanya yang basah, keliru. Karena ayat mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Kalimat tidak ada apapun kan umum, baik yang kering atau yang basah. Ya. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Umum. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu ya kayak apa tasbihnya mereka. Ya. Pernah ketika sahabat makan makanan, ternyata makanannya bertasbih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di jalan bebatuan dan pepohonan, nyalami Rasulullah. Nyalami bukan ini, tapi abang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keharusan seorang untuk membersihkan tubuhnya dari kencing. Karena umumnya adab kubur disebabkan orang tidak bersih dari kencing. Dan menunjukkan bahwa kencing manusia itu najis sedikit atau banyak. Kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Maksud tidak najis, kalau itu mengenai pakaian tidak harus dicuci, cukup dipercikan pakai air. Kan yang namanya anak bayi itu kan ngompolan ya. Kalau setiap ngompol dicuci, tentu merepotkan dan banyak biaya. Ya. Maka syariat memberikan keringanan bagi bayi laki-laki yang masih ya belum memakan makanan. Maka kencingnya tidak najis. Tapi kencing bayi perempuan walaupun belum memakan makanan, ya mengenai pakaian harus dicuci. Ya. Sebagian mengatakan, kenapa ya? Kalau kencing bayi laki-laki tidak harus dicuci, yang belum makan makanan loh. Kalau bayi perempuan yang belum memakan makanan, kencing mengenai pakaian harus dicuci. Ada mengatakan, ya karena bayi laki-laki kan lebih disenangi oleh orang, sehingga sering dipopong kesana kemari, sehingga kalau itu harus dicuci kan merepotkan. Beda dengan bayi perempuan. Tapi jawaban ini keliru. Belum tentu, bisa jadi bayi perempuan malah lebih sedih senangi dari bayi laki-laki. Ya. Kemudian jawaban kedua. Ya bisa jadi mendekati kebenaran yang kedua ini. Umumnya bayi laki-laki lebih agresif, lebih apa banyak gerak dari bayi perempuan. Banyak gerak dan tidaknya seorang akan mempengaruhi terhadap bau urin, bau apa? Kencing seorang. Bisa jadi faedah ini benar. Ya. Sehingga wallah alam ada mengatakan bahwa kencing bayi perempuan itu lebih bau ketimbang apa? Kencing bayi laki-laki. Melihat dari laki-laki, biasanya bayi laki-laki lebih agresif. Banyak apa? Gerak. Itu mempengaruhi terhadap bau apa? Kencing dari bayi itu. Wallahu a'lam. Wa an Suraqa ibn Malik radhiyallahu anhu qala Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda 'ala al-yusra wa nasib al-yumna. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaifin. Dari Suraqa ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami di WC agar kami duduk, yakni jongkok, di atas kaki kiri. Jadi untuk apa? Diduduki kaki kiri, kemudian kaki kanan didirikan. Nanti praktek sendirilah, ya. Praktek sendiri, ya. Kaki kiri diduduki, kaki kanan didirikan. Ketika jongkok buang air. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Alhamdulillah hadis ini dhaif. Karena apa? Karena kalau ya duduk seperti itu, kira-kira nyaman atau tidak? Orang di apa? Dalam kondisi tidak seimbang kan? Di WC misalnya duduk seperti itu kan duduk yang apa? Tidak imbang. Gak tahu, menurut kesehatan kita gak tahu. Yang jelas selama hadis itu dhaif, ya tidak bisa dijadikan patokan. Kalau menurut medis misalnya itu yang bagus, ya itu urusan medis. Tapi kalau mengkaitkan dengan syariat, ini harus dengan dalil yang kuat. Ya, dengan dalil yang kuat. Duduk ketika buang hajat seperti itu, ya bisa jadi bentuk duduk yang apa? Ya, kurang nyaman. Bisa jadi juga bentuk duduk yang mungkin bagus untuk kesehatan, kita gak ngerti. Ini bukan urusan kita, ya, bagus atau gak bagus. Yang jelas kalau ini hadisnya dhaif, sudah jangan dijadikan patokan. Kalau ada orang mengatakan, kan boleh seorang mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail a'mal, amalan-amalan yang disebutkan padanya fadilah, keutamaan. Jawabannya, ulama yang mengatakan bolehnya mengamalkan hadis dhaif, hadis yang lemah dalam fadhil amal, mereka mengatakan harus ada tiga syarat. Syarat yang pertama, kedhaifannya, kelemahan hadis tadi tidak sangat. Sudahkah mereka menjalani syarat ini ketika akan mengamalkan hadis dhaif, atau serampangan saja dhaif bolehlah? Ya. Tidak. Syarat pertama sulit dilalui. Lebih sulit lagi yang kedua. Ketika seorang mengamalkan hadis dhaif tadi, jangan meyakini kalau ini dari Nabi. Ini sulit. Karena ini jamnya jam 6.8 menit di sini. Jam 6.8 menit. Saya ada waktu. Ya. Ya. Sulit. Orang melakukan sesuatu kok enggak menganggap ini bukan dari Nabi, kan berat, ya kan? Syarat kedua lebih berat dari tadi. Ketika seorang mengamalkan hadis dhaif tadi, jangan sampai meyakini kalau itu dari Nabi. Syarat yang ketiga, hadis dhaif tadi masuk di bawah kategori dalil-dalil yang sudah sahih. Artinya dia sebagai pelengkap saja. Kalau memang seperti itu, ya ngapain kita pegangan dengan yang dhaif, pegangi saja yang apa? Sahih. Jadi intinya, tidak boleh mengamalkan hadis yang dhaif dalam bab akidah atau ibadah atau hukum. Dalam bab fadhail amal atau yang lainnya. Karena ulama mengatakan inna fis sahihi la kifayah. Hadis sahih sudah mencukupi. Hadis sahih telah mencukupi sehingga enggak perlu ya seorang kemudian mengambil hadis yang dhaif sebagai apa? Patokan. Disebutkan di sini Seorang ketika dia buang hajat, dia duduk di atas kaki yang kiri dengan menegakkan kaki yang kanan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Al-Hazimi mengatakan fi sanadi hadzal hadis man la na'rifuhu. Dalam hadis ini, dalam sanad hadis ini ada perawi yang kita tidak mengenalnya. Orang yang kita kenal saja belum tentu beritanya kita percaya, apalagi orang yang kita tidak kenal, ya kan? Ini hadis, ini hadis yang dhaif, lemah sanadnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu sawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.